Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita. Pembacaan terhadap kitab Syarh Masail Jahiliyah, penjelasan tentang sikap-sikap, sifat-sifat serta perbuatan dan ciri khas Ahlul Jahiliyah, yang mana kita mengetahuinya agar kita tidak terjatuh ke dalamnya, agar kita tidak terjatuh ke dalamnya. Saat ini kita akan memasuki masalah ke-98 yang diberi judul Iftikharuhum bi sana'ihim ala man dunahum fi dzalika. Tindakan mereka berbangga dengan pekerjaan. Tindakan mereka membanggakan pekerjaan mereka serta merendahkan orang-orang yang di bawah mereka dalam hal tersebut. Orang-orang yang di bawah mereka dalam hal tersebut. Menganggap sebagian pekerjaan lebih mulia dari yang lainnya, lalu membangun status sosial dalam hal tersebut, bukan hanya untuk membanggakan dirinya, tapi juga merendahkan orang lain, yang menurut mereka pekerjaannya adalah pekerjaan yang lebih rendah. Ini termasuk perbuatan Ahlul Jahiliyah dahulu. Terutama ya Ahlul Jahiliyah dari kalangan Arab. Yang mana sebagian mereka merendahkan pekerjaan sebagian yang lain. Berkata Syekh Muhammad Al-Wahhab rahimahullah ta'ala dalam al-mas'ala al-thamina wa tis'un, masalah yang ke-98, al-iftikhar bisona'i, berbangga dengan pekerjaan, kafi'i ahli rihlataini ala ahli al-harth, seperti perbuatan ahli rihlatain, orang yang melakukan dua perjalanan bisnis terhadap ahli al-harth, para petani. Harus dijelaskan maksudnya apa di syarahnya. Perhatikan. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala dalam syarahnya, al-iftikhar bis-sana'i. Di antara bentuk kebiasaan ahlul jahiliyah adalah berbangga diri dengan sebuah pekerjaan. At-tajir yaftakhir bi tijaratihi 'ala al-hirafi. Seorang at-tajir, seorang pedagang, seorang yang menggeluti bisnis, membanggakan bisnisnya dan perdagangannya alal hirafi, terhadap para pengrajin. Ya, para pengrajin. Wa alal najjar, terhadap para tukang kayu. Wa alal haddad, terhadap pandai besi. Wal muwazzif yaftakhir biwazifatihi ala man dunahu minal muwazzifin. Dan seorang yang memiliki kedudukan tinggi dalam pekerjaannya, ya, seorang staf yang posisinya tinggi, menghina atau merendahkan, berbangga serta merendahkan orang-orang yang pekerjaannya lebih rendah, atau ya statusnya dalam sebuah kantor lebih rendah, bos dengan ya anak buahnya, seorang direktur dengan supirnya. Ya, termasuk dari perbuatan jahiliyah adalah kebiasaan merendahkan orang ya dari pekerjaannya, dari pekerjaannya. Padahal pekerjaan adalah sama dengan nikmat-nikmat lainnya. Pekerjaan sama dengan nikmat-nikmat lainnya. Ia adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ia berikan kepada siapa yang ia kehendaki. Kepada siapa yang ia kehendaki. Tentu saja usaha manusia ada, ya. Manusia perlu berusaha untuk melakukan hal yang terbaik dalam pekerjaannya. Tentu manusia perlu berusaha. Akan tetapi, seluruh hal tersebut hanya bagian dari sebab. Tidaklah sepenuhnya menentukan hasil. Tidaklah sepenuhnya menentukan hasil. Ada anak dari lahir, dia bapaknya udah, ya, pemilik perusahaan. Kemudian anaknya juga dapat sekolah yang tinggi. Sehingga kemudian masuk perusahaan langsung jadi, ya, langsung jadi direktur. Sedangkan yang anak satu lagi lahir bapaknya buruh, ya, bekerja tidak bisa sekolah karena uangnya tidak cukup, sehingga mentok jadi supir. Dua-duanya adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satu Allah beri nikmat kelapangan sehingga ia lahir dari keluarga yang kaya. Yang satu Allah uji sehingga ia lahir dari keluarga yang kurang. Maka apa alasan seorang berbangga dengan pekerjaannya kalau bukan seluruhnya dari usahanya? Bukan seluruhnya dari usahanya. Sungguh nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah usaha seorang sepenuhnya menentukan hasilnya. Ada yang berusaha, ada yang bekerja 20 jam. Akan tetapi yang ia bawa pulang ke rumah tidaklah begitu banyak. Ada yang bekerja cuma sekian jam, Allah beri rezeki ia dengan rezeki yang banyak. Ada yang bekerja 30 hari sebulan, akan tetapi ya Allah beri karunia hanya sedikit. Ada yang sebaliknya. Seluruhnya adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh seorang, tidak sepatutnya bagi seorang, ya, menghina orang lain dalam hal pekerjaannya. Dalam hal pekerjaannya, serta apalagi sampai membangun status sosial dengan hal itu. Ia hanya mau berkumpul dengan bos-bos saja. Ya. Kalau sama yang bawahan-bawahan, enggak usahlah. Itu kan kerjaannya kerjaan rendahan. Atau misalnya ia enggak mau, ya, melihat atau tidak merendahkan orang-orang yang pekerjaannya di bagian kebersihan. Padahal, ya, selama pekerjaan itu suatu hal yang halal, seluruhnya adalah, ya, seorang perlu berusaha, akan tapi sekali lagi apa yang ia dapatkan bukanlah seluruhnya dari usaha, akan tapi dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala baginya. Usaha hanyalah bagian dari sebab. Ya, dan tidak bisa kita katakan bahwasanya orang yang pekerjaannya tidak sukses artinya tidak berusaha. Tidak demikian. Ada yang sudah berusaha tapi memang belum dapat rezeki untuk demikian. Ya. Oleh karena itu bagaimana bisa berbangga terhadap suatu hal tersebut, ya, berbangga terhadap hal tersebut. Dan ini adalah pekerjaan ahlul jahiliyah dahulu. Wal muslim la yahtakir ala la yahtakiru man huwa dunahu. Seorang muslim tidak boleh merendahkan atau menghina orang yang di bawahnya. Baik secara nasab, secara kekayaan, status ekonomi, atau secara status sosialnya di bawahnya. Tidak boleh menghina. Bal la yahtakirun nas umuman. Bahkan seorang muslim itu tidak boleh sama sekali merendahkan orang lain. Tidak boleh sama sekali merendahkan orang lain dan melihat bahwasanya orang lain lebih rendah dari dirinya. Ya. Hendaknya seluruh apa-apa yang ia dapatkan dari nikmat, baik nikmat dalam sisi dari sisi agama ataupun dari sisi dunia, ia selalu ingat bahwasanya hal itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena dirinya. Bukan karena dirinya, baik nikmat agama maupun nikmat dunia. Ketika seorang muslim yang bertakwa melihat seorang pendosa, maka bukan ia rendahkan pendosa tersebut. Ia berusaha atau berdoa agar orang tersebut diberi hidayah. Serta berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjaganya dari perbuatan dosa tersebut. Bukan merendahkannya. Bukan merendahkannya. Tidak boleh seorang merendahkan orang lain. Ya. Fakaifa yahtakiru muslimin li ajli hirafihim. Jikalau dalam hal-hal yang lain saja seorang muslim tidak boleh merendahkan orang lain, maka bagaimana boleh seorang muslim menghina atau merendahkan orang lain hanya karena pekerjaannya? Wa annaha duna hirfatihi, dan bahwasanya pekerjaan tersebut lebih rendah darinya. Hadza min umuril jahiliyah, ini dari perkara jahiliyah. Ya. Dari perkara jahiliyah. Maka pekerjaan adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. dan juga apa-apa yang Allah berikan dari kenikmatan kepada setiap orang bagiannya adalah bentuk dari takdir. Seandainya semua orang ya, tingkat pendidikannya sama, kepintarannya sama, dan juga semuanya keluarga keluar atau lahir dari keluarga yang kaya, kira-kira ada enggak pegawai? Kalau seluruh orang diberi atau mendapatkan kedudukan yang sama, tentu dunia ini tidak berjalan seperti ini. Dalam sebuah ayatnya Allah Ta'ala berfirman, وَرَفَعْنَا بَعْدَكُمْ فَوْقَ بَعْدٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْدُكُمْ بَعْدًا سُخْرِيًّا. Kata Allah Ta'ala, وَرَفَعْنَا بَعْدَهُمْ فَوْقَ بَعْدٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْدُهُمْ بَعْدًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka dari sebagian yang lain agar mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Artinya saling memanfaatkan. Ya, agar mereka bisa saling memanfaatkan. Seandainya seluruh orang ya menjadi bos, enggak ada yang jadi anak buahnya. Seandainya seluruh orang ya menjadi direktur, enggak ada yang jadi pekerjanya. Maka dunia ini tentu tidak akan berjalan seperti yang baik, ya, dengan baik. Seorang bisa menjadi pemimpin, bisa jadi ya atasan karena ada bawahannya. Seorang bisa menjadi bawahan karena ada atasannya. Hal seperti ini adalah hal yang ya terjadi di dunia ini agar ya terjadi atau agar dunia ini berjalan seperti yang teratur seperti yang ada sekarang. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan demikian. Ya. Maka tindakan menghina, merendahkan sebagian orang atas pekerjaannya tentulah suatu hal yang sangat dilarang, ya, yang sangat dilarang. Dan ini perkataan perbuat ahlu jahiliyah kama dzakallahu an Quraisy fi rihlataini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang Quraisy dalam ar-rihlatain, ya, tentang keberadaan mereka melakukan dua perjalanan, yaitu Allah Subhanahu wa taala an'ama ala Quraisy bir rihlataini tijaratayni rihlatish syita' ila al-Yaman wa rihlatus shayfi ila asy-syam ila asy-syam litijarah. Allah Ta'ala memberi nikmat kepada kaum Quraisy dengan mereka adalah para pelaku bisnis yang melakukan dua perjalanan. Dua perjalanan bisnis, ya. Rihlatus syita' ila Yaman, pada musim dingin mereka melakukan perjalanan bisnis ke Yaman, ya, ke arah Yaman di bagian bawah jazirah. Wa rihlatus shayfi ila syam, sedangkan pada musim panas mereka melakukan perjalanan ke Syam litijarah, untuk melakukan perdagangan. Fahum yaftakhiruna 'alan nas bi annahum ashabur rihlatain wa yaftakhiruna 'ala man dunahum minal muzari'in wa ahli al-hars. Maka mereka berbangga terhadap manusia karena mereka adalah pelaku perjalanan bisnis. وَيَفْتَخِرُونَ عَلَى مَنْ دُونَهُمْ, serta merendahkan, menghina orang-orang yang mereka anggap di bawah mereka. مِنَ الْمُزَارَعِينَ وَأَهْلِ الْحَرْثِ, dari para petani dan juga para pemilik kebun. Ya, mereka anggap orang-orang tersebut adalah orang-orang tidak selevel. Hal ini terbukti pada suatu kejadian, itu ketika Perang Badar. Ketika Perang Badar, kaum Quraisy mengirimkan jagoan-jagoannya untuk perang tanding. Ya, untuk perang tanding. Mengirimkan tiga orang jagoannya. Dalam sebuah riwayat, atau ketiganya adalah Syaibah, Utsbah, dan juga Al-Walid. Lalu mereka menantang dari kaum muslimin. Keluarlah dari kalangan kaum muslimin tiga orang dari kalangan Ansar. Tiga orang dari kalangan Ansar. Dari kalangan penduduk Madinah. Saat itu penduduk Madinah terkenal adalah petani. Orang-orang Ansar, orang-orang Madinah terkenal suka dengan bertani, bercocok tanam, ya. Maka mereka melihat yang keluar orang-orang Ansar, mereka bilang, "Siapa kalian? Kami pengen yang selevel dengan kami. Kami pengen lawan kami adalah orang-orang yang setandingan kami." Padahal kalau ditandingin belum tentu mereka menang juga. Ya, orang-orang Ansar bukan orang-orang yang lemah. Akan tapi kesombongan kaum Quraisy saat itu meminta lawan dari kalangan, ya, bukan petani pula, artinya dari kalangan Quraisy juga. Ini adalah salah satu bentuk, ya, iftikhar bisuna'i. Mereka merasa lebih tinggi karena mereka pelaku bisnis daripada orang-orang yang melakukan, ya, pekerjaan dalam hal pertanian. Wahala, dan kebiasaan ini dan serta hukum ini, yatanawal kullu man iftakhar bisana'atihi aw wazifatihi 'ala man dunahu, dan ini mencakup setiap orang yang berbangga dengan pekerjaannya serta menghina orang yang dianggap pekerjaannya lebih rendah darinya. Fal insan la yastakbir, maka seorang tidak boleh baginya untuk sombong. Dan sombong sebagaimana disebutkan, ya, dalam hadis, batalul haq wa qamtun nas. Menolak kebenaran serta meremehkan manusia. Menghina dan meremehkan manusia, termasuk dalam hal pekerjaan seperti ini. Seorang yang pekerjaannya tinggi menghina orang yang pekerjaannya ia anggap lebih rendah. Wa min dzalika, termasuk hal ini adalah tanaqqusuhum liman hirafuhum wa sana'uhum laysat misla hirafi asyrafihim. Tindakan mereka merendahkan, menghina orang yang pekerjaan dan juga profesinya laisa misla hirafi asyrafihim, tidak seperti pekerjaan orang-orang yang mulia di kalangan mereka. Kal haddadin wan najjarin, seperti tindakan sebagian orang menghina para pandai besi, merendahkan para pandai besi. Wan najjarin, dan juga para tukang kayu, ya. Atau kalau zaman sekarang juga termasuk mungkin, ya, termasuk dari tukang kayu ini adalah orang-orang yang membangun rumah, ya. Hadhihi khosah la tazalu mawjuda fi ba'din nas. Dan perbuatan ini, kebiasaan merendahkan ini masih ada fi ba'din nas, di sebagian manusia. Di sebagian manusia menganggap orang yang pekerjaannya di bawahnya tidak, ya, selevel, tidak setara dengan dirinya. Tidak selevel dan tidak setara dengan dirinya. Ini perbuatan jahiliyah. Ini perbuatan jahiliyah. Ya. Dan bisa jadi, meskipun tidak langsung masuk, tidak langsung termasuk, bisa jadi terkadang tindakan kita merendahkan tidak langsung dengan perbuatan. Tidak langsung dengan perbuatan merendahkan. Akan tapi misalnya kita, terkadang sebagian dari kita ketika melihat orang yang pekerjaannya seperti ini, kita menganggap mereka tidak rajin sih kerjanya. Atau kurang semangat sehingga pekerjaannya dapat pekerjaan gitu aja. Menganggap seandainya mereka semangat, seandainya mereka lebih rajin, pasti pekerjaannya lebih baik. Tidak demikian. Tidak demikian. Kalau kita bisa membantu mereka, membantu orang-orang yang pekerjaannya lebih sulit, ini suatu hal yang bagus. Akan tapi keberadaan mereka berada di pekerjaan-pekerjaan yang sulit seperti ini, bukan artinya mereka orang-orang yang malas atau orang-orang yang tidak mau berusaha. Bisa jadi di antara mereka ada orang-orang yang sudah berusaha, namun sekali lagi belum Allah beri rezeki atas mereka. Atau, ya, mentakdir Allah atas mereka demikian, ya, karena atau agar diringankan atas mereka hisabnya, ya. Orang-orang yang pekerjaannya misalnya hanya bertanggung jawab atas suatu hal yang sedikit, tentunya akan lebih mudah, ya, pekerjaannya secara perhitungan dibandingkan orang yang bertanggung jawab atas orang lain banyak, atas orang yang banyak. Orang yang pekerjaannya bertanggung jawab atas suatu hal sedikit, kemungkinan ia berlaku zalim, berlaku tidak adil sedikit. Dibandingkan orang yang pekerjaannya bertanggung jawab seorang banyak, kemungkinan ia berlaku zalim, tidak adil, adalah suatu hal yang besar. Ya. Maka dalam hal ini pekerjaan jangan hanya dilihat dari sisi duniawi aja. Bisa jadi ya suatu pekerjaan yang kita remehkan secara duniawi itu lebih baik bagi orang tersebut secara ukhrawi karena menjaga ia dari perbuatan dosa misalnya dan hal-hal lainnya. Wa min hadzal bab, termasuk dari hal ini, alladzina yaftaqiruna a'immatal masajid. Ini lebih buruk lagi. Orang-orang yang merendahkan para imam masjid wal muazzinin dan juga para muazzin. Zaman sekarang, orang-orang yang biasanya membersihkan masjid, menjaganya, serta melakukan azan, ya, biasanya disebut marbot. Ya. Walaupun sebenarnya, Allahu a'lam, tapi secara diri saya kurang suka penggunaan kata marbot. Karena konotasinya di tengah masyarakat marbot kurang baik. Artinya ya pekerjaannya seperti itu aja gitu. Ya, pekerjaannya seperti itu aja. Kerjanya apa? Bersih-bersih masjid. Sehingga terkadang ketika seorang menyebutkan, misalnya seorang muazin atau seorang penjaga masjid, ketika ditanya apa pekerjaannya, pekerjaan saya cuman marbot doang. Ada kata cuman. Saya cuman bersih-bersih masjid aja, saya cuman jaga masjid. Ini, padahal ini adalah pekerjaan yang sangat mulia. Jangankan sampai imam, seorang muazin aja. Jangankan sampai muazin, seorang yang pekerjaannya membersihkan masjid aja, Allah, ini adalah pekerjaan yang sangat mulia. Adalah pekerjaan yang sangat mulia. Ya. Sebutkan di sini, ma'anna wazifatul imam hiya afdol wazaif. Padahal pekerjaan menjadi imam adalah afdol wazaif. Pekerjaan yang paling mulia. Dahulu kalau kita buka kitab-kitab fikih, di situ ada tentang masalah bab kalau misalnya dua orang berebut siapa yang menjadi imam atau dua orang berebut siapa yang menjadi muazzin. Ada. Artinya hal seperti ini dulu adalah suatu pekerjaan yang sangat mulia sehingga orang berlomba-lomba terhadapnya. Ya. Maka tidak boleh, maka tindakan atau merendahkan pekerjaan-pekerjaan ini bukti bahwasanya kurangnya iman di hati kita. Merendahkan posisi muazzin, ya, merendahkan posisi imam, atau bahkan merendahkan posisi orang-orang yang menjaga masjid, ini menunjukkan kelemahan iman di hati kita. Kelemahan iman di hati kita. Sebagaimana diceritakan zaman Rasulullah SAW, ada seorang wanita yang biasa membersihkan masjid. Ketika meninggal, ya, tidak diberitahu kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mencarinya, mencari tahu tentangnya. Kemudian ketika diberitahu tentang telah dikuburkan, maka beliau melakukan sholat di kuburnya. Melakukan sholat jenazah di kuburnya. Menunjukkan mulianya pekerjaan seperti ini. Menjaga masjid, menjaga rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menjaga rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, membersihkannya adalah pekerjaan yang sangat mulia. Pekerjaan yang sangat mulia. Seandainya orang-orang mengerti tentang mulianya pekerjaan tersebut, ya, mengangkat orang-orang yang meninggikan orang-orang yang melakukan demikian, tidak merendahkannya. Kalau misalnya ngelihat ya orang-orang yang bersihkan masjid, tidak melihat dengan pandangan yang merendahkan, akan tapi pandangan memuliakan. Tentu hal ini pekerjaan orang yang melakukan pekerjaannya lebih semangat. Sehingga orang-orang yang melihatnya juga semakin mengagungkan, membesarkan pekerjaan seperti ini. Ya. Wahya amalur rasul, dan melakukan menjadi imam serta ya menjadi imam adalah amalan rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika wazifatul muadzin, demikian pula pekerjaan seorang muadzin. Fa asyrafu wazifah ya wazifatul imam wal muadzin, maka sebaik-baik pekerjaan, semulia-mulia pekerjaan adalah pekerjaan imam dan muadzin. Fahuma ashraf min amalil wazir wa ashraf min jami'il a'mal. Maka mereka lebih mulia daripada pekerjaan seorang menteri. Dan lebih mulia dari seluruh pekerjaan. Ya, menjadi imam di masjid. Menjadi seorang muazzin. Bahkan menjadi seorang yang membersihkan masjid adalah pekerjaan yang sangat mulia. Bagaimana tidak, mereka adalah orang-orang yang menyiapkan, ya, menyiapkan rumah Allah Subhanahu wa taala, menjaganya agar orang-orang bisa melakukan salat di sana dengan nyaman, ya, serta membersihkannya. Maka ini adalah pekerjaan yang sangat mulia yang tidak pantas bagi kita untuk merendahkannya. Sama sekali tidak boleh kita merendahkannya. Ya, merendahkan orang yang bekerja di masjid, ya, berarti seakan-akan kita menganggap masjid bukan suatu hal yang penting. Kalau misalnya orang yang bekerja, di mana kamu kerja? Saya bekerja sebagai penjaga istana, kan? Naik namanya. Atau saya bekerja di istana. Kenapa? Karena kita menganggap istana suatu hal yang penting. Padahal istana hanya rumah, ya, seorang, tempat kediaman seorang pemimpin negara. Sedangkan masjid adalah tempat orang-orang melakukan ibadah. Tempat orang-orang melakukan peribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu orang-orang yang menjaganya adalah orang-orang yang sangat mulia. Kemudian kita masuk ke pembahasan bab yang berikutnya, yaitu masalah ke-99. Nazratuhum ila dunya nazrata ijab. Tindakan mereka memandang dunia dengan pandangan kekaguman. Segala hal dinilai dari sisi duniawi. Segala hal dinilai dari sisi duniawi. Ya, sebagaimana tadi antaranya adalah bentuk pekerjaan, maka dari sini ya masih berkaitan dengannya, mereka menilai status sosial seorang dari kehidupan duniawinya. Strata ekonominya dinilai menjadi ya nilai seberapa berhak ia dalam sebuah masyarakat. Seberapa tinggi kedudukan dalam masyarakat dinilai dari strata ekonominya. Al-Masalah Ta'asiyah wa Tis'un, masalah ke-99, kata Syekh Muhammad Al-Wahhab rahimahullah ta'ala, uzmatul dunya fi qulubihim, agungnya dunia di hati mereka, kaqaulihim wa qalu lawla nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryatain azim. Mereka berkata, seandainya atau mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada rajulit, seorang dari, ya, seorang pemimpin, seorang pembesar dari dua desa ini, dari dua kota ini. Asy'ar berkata Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah ta'ala, masalah jahiliyah, termasuk perkara jahiliyah, azmatud dunya fi nufusihim. Besarnya pandangan diri mereka terhadap dunia. Besarnya nilai dunia di hati mereka, ya, nilai dunia di hati mereka. Falladzi indahud dunya huwal aziz indahu. Maka orang-orang, ya, yang di sisi mereka kehidupan dunia, yang memiliki kehidupan dunia yang baik, ia adalah orang-orang yang mulia bagi mereka. Wallazi laisa indahu dunya zalilun muhtaqarun indahu. Dan orang-orang yang tidak memiliki kehidupan dunia, tidak memiliki kekayaan dan semisalnya, adalah orang-orang yang rendah. Hatta fir risalah allati hiya ikhtiyarullah azza wa jalla yarawna annaha yajibu an takuna fil aghniya. Bahkan dalam kerasulan, bahkan dalam hal, ya, diutusnya seorang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini adalah bagian dari pilihan Allah Subhanahu wa taala, mereka menganggap selayaknya rasul ini seorang pembesar dari kalangan orang-orang kaya. Selayaknya seorang rasul ini pembesar dari kalangan orang-orang kaya, ya, orang yang memiliki kedudukan ekonomi yang baik. Wala takunu fil fuqara, dan tidak pantas menurut mereka rasul itu orang yang fakir, ya. Yaqulun, hingga mereka berkata, ya, orang-orang Quraisy saat itu kafir di kalangan mereka, mengatakan Allah ma wajada illa yatim Abu Talib liyursilah. Mereka berkata, sampai mereka berkata, memangnya Allah enggak dapat yang bisa diutus selain daripada anak yatimnya Abu Talib ini. Ya. Abu Talib memang saat itu seorang pembesar. Akan tapi ia bukan orang yang kaya. Bukan orang yang kaya. Dan Rasulullah SAW meskipun ia dibesarkan oleh Abu Talib, namun ia adalah seorang anak yatim karena ayahnya telah meninggal. Ya, ayah dan ibunya telah meninggal. Tatkala Rasulullah SAW diutus, apa kata orang Quraisy? memangnya enggak ada lagi yang bisa diutus? Memangnya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mendapatkan orang lain yang bisa diutus dibandingkan anak yatim yang diasuh oleh Abu Thalib ini? Ta'allahu amma yaqulun. Ya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang mereka katakan. Ya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang mereka katakan. Yu'luna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menyebut menunjukkan dengan perkataannya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka menganggap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlalu rendah untuk diutus. Ini cara pikir orang kafir yang mana menilai segala harta dunia. Bahkan dalam risalah pun, dalam masalah seorang menjadi rasul, mereka menilai dulu ini orang kaya atau tidak. Kalau enggak kaya, ngapain kita ikutin? Enggak pantas. Masa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada orang yang miskin, tidak menurunkan kepada orang yang kaya. Ini pola pikir mereka. Bahkan mereka mengatakan wa qalu laula nuzila hadzal qur'an ala rajulin minal qaryatain azim. Dan mereka berkata, mengapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada salah satu dari dua orang pembesar dua kota? Ya. Al-Qaryatan Makkah wa Thaif, yang dimaksud adalah Makkah dan Thaif. Ya, Makkah dan Thaif berdekatan. Sekarang kalau naik mobil enggak sampai 1 jam jarak antara Makkah dan Thaif. Mereka menganggap, ya, harusnya diturunkan Al-Qur'an kepada salah seorang pembesar di antara atau pembesar dari dua kota ini. Wa hadzal rajul wal mughira fi Makkah wal Walid bil Mughira fi Makkah, dan laki-laki yang mereka maksud adalah Walid bin Mughira di Makkah, pembesar kota Makkah saat itu. Aw Habib bin Umar Astaqafi wa qila Uwah bin Mas'ud fi Thaif. Dan di Thaif ada yang mengatakan yang dimaksud adalah Habib bin Umar Astaqafi atau Urwah bin Mas'ud. Mereka menganggap kalau Al-Qur'an diturunkan, yang pantas nerima, yang pantas ya Allah Subhanahu wa taala pilih harusnya dua orang ini. Kenapa? Karena mereka pembesar dan memiliki kehidupan dunia yang layak, yang tinggi. Ini cara pikir jahiliyah. Ini cara pikir jahiliyah menilai ya kelayakan seorang dalam hal sebuah nikmat, ya, dalam hal sebuah nikmat dari kehidupan duniawi. Yaqulun, mereka berkata, "Law kanat ar-risalah fi ahadi hadzaini ar-rajulaini la kana hadza al-yakbir risalah." Mereka mengatakan seandainya risalah diturunkan kepada salah seorang dari dua orang ini, "La kana hadza al-yakbir risalah." Tentulah ini lebih pantas bagi risalah. Risalah itu bagi mereka harusnya pada salah seorang dari dua orang ini. Amma anta dhab li yatimin faqir wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa hadza ghairu la'iq indahum. Adapun risalah tersebut turun, ya, kerasulan turun kepada seorang yang yatim, yang fakir. Seorang yatim lagi fakir, wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa hadza ghairu la'iq indahum. Maka ini tidak pantas menurut mereka. Menurut mereka ini adalah hal yang tidak pantas, tidak layak, ya. Ini pola cara pikir mereka. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya, membantah mereka, ahum yaqsimun rahmat rabbik. Apakah mereka yang bertugas membagi-bagi rahmat Rabbmu? Allah yang punya rahmat, Allah yang punya pilihan, Allah yang, ya, lebih pantas mengetahui siapa lebih pantas, maka apakah mereka, ya, bagian divisi pembagiannya sehingga mereka pantas mengatakan demikian? Ahum yuksimun rahmat rabbik. Apakah mereka orang-orang yang membagi-bagi rahmat Rabbmu? Ya. Ayatadakhuluna fi a'malillah, yaitu apakah mereka orang yang ikut masuk, ya, dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala, memilih rasulnya, memberikan nikmat, apakah mereka mau ikut campur sampai mengatakan hal seperti ini? Yuriduna ayyaqsimu rahmatullah wa la yasiquna biqismatillah azza wa jalla. Apakah mereka ingin ikut campur dalam pembagian rahmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak percaya dengan bagian dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak percaya dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengikuti apa yang Allah berikan, akan tapi mereka merasa bahwasanya mereka lebih berhak untuk membagi-bagi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang lain Allah Ta'ala, wallahu a'lam haitsu yaj'al risalata. dan Allah lebih tahu ya di mana ia menjadikan risalahnya. Maka hal-hal seperti ini, nikmat-nikmat dininya ya, adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmat-nikmat agama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang kaya dan juga kepada orang yang miskin. Ya. Seluruhnya mendapat bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mengatakan bahwasanya orang-orang kaya lebih pantas dan selainnya. Ya. Maka itu termasuk dari apa? Isu kalau Allah Subhanahu wa taala ahum yuqsimuna rahmat rabbi. Apakah mereka yang bertugas membagi-bagi atau mereka ingin ikut-ikut membagikan rahmat Rabb-Mu? Ya. Dan hal ini memandang dunia dengan pandangan kekaguman serta menilai orang dari sisi hal tersebut ya, adalah hal yang terkadang secara sadar atau tidak sadar kita ikut melakukannya. Ya. Tidak bisa kita mengatakan bahwasanya kita bersih dari hal tersebut. Ya, terkadang kita tanpa sadar kita ikut terjatuh dalam hal tersebut. Menilai seorang dari kehidupan dunianya, melihat seorang dari pekerjaannya. Ya. Terkadang juga di antara kita ada yang kuat untuk berbicara tentang hal tersebut ya, tentang masalah duniawi, kuat ya untuk berbicara dan juga kuat untuk tidak menilai orang dari sisi dunianya karena apa? Karena sedang tidak diberikan Allah Subhanahu wa taala kehidupan dunia. Kemudian ketika diberikan kehidupan dunia, berubah juga cara pandangnya. Ya, maka sebaiknya kita hati-hati dalam hal ini. Sebaiknya kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga hati kita sehingga tidak menjadi agung dunia di sisi kita. Tidak menjadi agung dunia di sisi kita. Tentunya tidak ada salahnya seorang memiliki kehidupan dunia. Bukan artinya orang-orang yang kaya itu selalu buruk, tidak demikian. Seorang yang kaya jikalau ia bisa menggunakan kekayaannya dalam hal kebaikan, tentu ini suatu hal yang sangat baik. Ya, suatu hal yang sangat baik. Bahkan sebutkan oleh Rasulullah, "Zalika fadlullah yu'tihi man yasha." Kekayaan adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang ia berikan kepada siapa ia kehendaki. Yang mana jikalau ia memaksimalkannya untuk kebaikan, bisa jadi ia lebih baik dibandingkan orang-orang yang miskin. Bisa jadi ia lebih baik dibandingkan orang-orang yang miskin. Tidak, jadi tidak artinya bahwasanya kehidupan dunia atau dunia yang diberi seorang adalah suatu hal yang buruk. Tidak demikian. Akan tapi yang buruk adalah ketika dunia masuk ke hati kita, baik kita memilikinya atau tidak, ya, sehingga kita menilai segala hal dari sisi duniawi, baik kita memilikinya atau tidak, ya. Jangan dikira bahwasanya masuknya kehidupan dunia ke hati kita hanya ketika kita tidak, hanya ketika kita memilikinya, tidak. Terkadang bahkan kita tidak memilikinya pun kerjaannya mikirin bagaimana, ya, kerjaannya memikirin tentang masalah hati kita, mikirin masalah kekayaan saja sehingga lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang memiliki kekayaan silakan, ada suatu hal yang baik, seorang memiliki kekayaan suatu hal yang baik, akan tetapi pastikan kekayaannya digunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pastikan kekayaannya ada suatu hal yang menolong ia semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadikan kekayaan di tangan kita, tidak di hati. Sehingga kita menilai segala hal tidak berdasarkan ya harta dan kekayaan serta kehidupan duniawi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Insyaallah saya cukupkan dulu sampai sini ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.